الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، pada siang hari ini kita kembali berjumpa dalam majelis Thalabul Ilmi hari Rabu tanggal 17 Rabiul Awal 1447 Hijriah dengan tema peran istri dalam dakwah dan tarbiyah. Tadi telah disampaikan serangkaian nasihat oleh Ustadzuna Ustadz Raifi Hafizahullah yang sangat bermanfaat terkait peran seorang ibu dalam rumah tangga. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana telah disampaikan dalam tema, yaitu peran istri dalam dakwah dan tarbiyah. Ketika posisi seorang wanita sebagai istri, perlu diketahui bahwa pembahasan kita di siang hari ini akan meliputi tiga sisi peran seorang istri dalam dakwah dan tarbiyah. Yang pertama adalah peran seorang istri dalam rumah tangga sebagai seorang istri. Apa saja peran dia dalam dakwah? Sementara dia posisinya dalam rumah tangga sebagai seorang istri. Yang kedua adalah peran seorang istri sebagai sosok ibu, sebagai sosok ummi dalam rumah tangga. Kemudian kaitannya dengan dakwah dan tarbiyah. Yang ketiga, peran dia sebagai seorang wanita muslimah yang berakidah dengan akidah salafiyah, kaitannya dengan dakwah secara umum. Untuk yang pertama, peran seorang istri sebagai istri, di mana dia memiliki seorang suami. Perlu diketahui bahwa rumah tangga adalah satu komunitas yang harus diterapkan padanya perintah Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Ayat ini bersifat umum, tidak lepas darinya kehidupan rumah tangga. Seorang istri wajib berta'awun, membantu suami-suami dalam keistiqomahannya. Keistiqomahan dalam beribadah, keistiqomahan suami dalam bertolabul ilmi, keistiqomahan suami dalam perannya dalam dakwah salafiyah atau dalam tarbiyah. Bagaimana seorang istri menjadi penyemangat dan penguat bagi suaminya untuk rajin dan istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu bisa ditempuh dengan yang pertama dan utama adalah keteladanan, di mana seorang istri rajin beribadah kepada Allah, menyibukkan hari-harinya dengan zikrullah dan tilawatul Quran. Ini akan berpengaruh positif kepada suami. Tidak jarang seorang istri mengeluhkan tentang suaminya yang ini dan yang itu. Mengeluhkan suaminya melakukan ini dan melakukan itu. Dan berbagai keluhan. Ternyata setelah dievaluasi, memang juga sang istri kurang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri juga tersibukkan dengan sesuatu atau bahkan banyak perkara dalam kehidupan rumah tangganya. Sehingga dia tidak bisa menjadi penguat bagi suaminya. Tidak bisa menjadi motivator kebaikan bagi suaminya. Ya, memang benar seorang suami adalah pemimpin, pembimbing, dan pembina dalam rumah tangga. Tetapi ada sejumlah kondisi yang peran istri sangat dituntut dan dibutuhkan. Setidaknya yang pertama adalah keteladanan dalam beribadah. Ketika seorang suami mendapati istrinya rajin melakukan qiyamul lail, dia akan bangkit. Sang suami juga akan termotivasi. Mendapati istrinya rajin dalam melakukan tilawatul Quran, di waktu pagi, duha, siang, sore, malam, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kondisi dan kesempatan, dan suami melihat atau mendengar itu semua, maka itu akan menjadi sebuah motivasi bagi suami untuk tilawatul Quran, untuk banyak membaca kitabullah. Begitu juga istri, dalam kesehariannya sibuk dengan zikrullah, bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar, bertahlil, yang diketahui atau dilihat dan didengar oleh suami, maka itu juga menjadi motivasi. Ini contoh ta'awun dan peran istri terkait ibadah berupa keteladanan. Boleh sesekali mengajak atau mengingatkan suami, tergantung kondisi dan suasana. Boleh sesekali istri mengajak suami untuk melakukan beberapa ibadah. Suasana ini harus tercipta dalam rumah tangga. Maka itu adalah peran yang besar dari seorang istri. Kemudian juga suami butuh dikuatkan dan dimotivasi terkait semangatnya dalam berdakwah atau setidaknya berta'awun dalam bidang dakwah dan juga tarbiyah. Semua kalian tahu bahwa dakwah yang begitu besar, menuntut dari semua pihak, semua teman-teman, apapun posisinya, menuntut adanya peran dan sumbangsih terhadap dakwah ini. Dakwah tidak melulu dan tidak selalu harus bermakna ceramah, tausiah, muhadharah, menulis artikel dan semisalnya. Ya, itu semua bagian daripada dakwah. Tetapi dakwah itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pertama tadi saya katakan bagaimana seorang suami atau suami anti menjadi orang yang bersemangat dalam berta'awun dalam berbagai kegiatan dakwah. Apa yang bisa dilakukan oleh suami anti dalam hal ini? Beri semangat, ya. Beri semangat dengan cara yang hikmah. Diajak atau diingatkan. Begitu juga dalam pendidikan. Mungkin pendidikan kita, ma'had atau rumah belajar membutuhkan SDM yang cukup. Anti bisa memberi semangat kepada suami untuk berta'awun. Walaupun beliau bukan seorang thalibul ilmi atau bukan seorang lulusan pondok pesantren, tetapi bisa berperan dalam pendidikan, berta'awun dalam pendidikan di beberapa sisinya. Maka peran seorang istri untuk ikut memberi semangat, baik perlisan, ajakan, atau mengingatkan, ya. Bisa juga dalam bentuk perbuatan. Misalkan anti sebagai istri juga menyampaikan dan memohon izin kepada suami untuk bisa membantu pendidikan. Walaupun hanya sejenak, walaupun hanya sedikit, karena itu bermanfaat bagi lembaga pendidikan dan juga bermanfaat untuk dirinya sendiri. Karena barang siapa yang membantu saudaranya Muslim, baik dalam bidang dakwah maupun tarbiyah, maka kita ingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Sesungguhnya Allah akan selalu bersama seorang hamba dengan pertolongannya, dengan taufiknya, ketika hamba tersebut dalam upaya menolong saudaranya. Ketika anti ikut dalam kegiatan belajar mengajar, ikut membantu di satu sisi, misalkan hanya sekedar menyiapkan bagaimana kelas menjadi rapi dan bersih sebelum anak didik datang, sebelum tulab atau talibat tiba di madrasah atau tiba di ma'had. Dia membantu membersihkan. Ini sudah suatu poin. Atau misal membantu seorang ustazah duduk di kelas, ikut mengkondusifkan anak-anak. Terkadang anak-anak di saat belajar tidak kondusif karena faktor A ataukah B, mengganggu temannya atau berbicara sehingga mengganggu proses belajar dan mengajar. Di situ peran seorang ummahat, ya, untuk ikut berandil dalam pendidikan. Suami harapannya dengan ini menjadi bersemangat pula untuk berta'awun di pendidikan banin. Ini peran seorang istri. Juga yang tidak kalah pentingnya, peran seorang istri dalam dakwah dan tarbiyah. Semua kita sudah mengetahui, semua kita bahkan sudah mengalami, insya Allah, bagaimana dakwah dan juga tarbiyah yang menuntut adanya ta'awun, menuntut adanya kerjasama dan kepedulian, sangat membutuhkan adanya SDM yang cukup secara kuantitas dan cukup pula secara kualitas. Menuntut adanya ta'awun yang berkesinambungan. Saat proses ta'awun, saat proses kerjasama, saat proses berkoordinasi, baik itu mengurus KBM, ataukah sarananya, ataukah dakwah, ataukah muhadharah, dan berbagai perkara dan urusan dalam dakwah dan tarbiyah, membutuhkan adanya sikap saling memahami satu sama lain, saling mengerti, dan jangan lupa bahwa semua itu berpotensi terjadinya perbedaan pandang dalam satu atau dua permasalahan, perbedaan ijtihad dalam menyikapi satu atau dua permasalahan. Di sini peran seorang istri bagaimana menguatkan dan mendorong suaminya untuk menjadi orang yang mutafahim, orang yang mudah memahami orang lain, menjadi seorang yang mudah menerima masukan atau ide dan saran orang lain. Anti sebagai seorang istri, ketika mendengar suaminya kecewa sepulang rapat, atau kecewa dan kesal, ya, kepada sejumlah teman-temannya dalam mengurus suatu program atau suatu permasalahan, di sini peran seorang istri untuk menyejukkan suasana, bukan malah menjadikan suasana itu panas dan semakin tegang. Bukan malah menjadikan suasana itu semakin tidak kondusif yang akhirnya mengarah kepada permusuhan atau bahkan perpecahan. Seorang istri hendaknya menyejukkan suasana dengan kata-katanya, dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang enak didengar oleh suami. Atau juga seorang istri di saat kondisi suami lagi tegang, suami lagi kecewa kepada satu dua orang temannya, satu dua orang mudarris, ya, maka peran seorang istri adalah dengan tugasnya sebagai seorang istri di rumah, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan, melayani suami dengan pelayanan yang terbaik, bersolek, membuatkan masakan yang menarik, atau bercerita sesuatu yang mencairkan suasana. Ini peran yang cukup besar. Berapa banyak problem dalam dakwah ini menjadi selesai dan tuntas, hubungan antar teman-teman atau ikhwan menjadi kondusif dan membaik kembali, tidak lain karena peran istri. Membuat suasana panas, menanyakan, mengorek apa yang terjadi, apa yang membuat suami kecewa dan sakit hati, kemudian malah dibumbui dengan kata-kata dan provokasi lain oleh istri. Ini menunjukkan dia seorang istri yang belum bisa berta'awun dengan suaminya. Ini menunjukkan seorang istri yang belum mengerti tentang pentingnya dakwah yang harus berjalan dengan kondusif dan baik. Begitu juga peran seorang istri ketika terjadi permusuhan, hendaknya dengan cara-cara yang hikmah ke internal rumah tangganya, dengan cara-cara yang hikmah ke internal urusan dia dengan suaminya, sebagaimana telah disebutkan. Begitu juga dengan eksternal, dengan kawan-kawannya di pondok, sesama mudarrisa atau sesama musyrifa atau juga yang lainnya. Atau sesama ummahat, dia tetap berhubungan baik, menyampaikan kata-kata yang baik, yang kondusif, baik melalui chattingnya atau melalui status di HP-nya, di handphonenya. Jangan malah membuat suasana panas dengan chattingan-chattingan yang isinya adalah qila wa qal, yang isinya merespon emosi orang lain, yang isinya membuat suasana semakin panas, atau juga dengan status-status yang memprovokasi. Ada sejumlah status yang dibuat oleh ummahat, baik terkait pendidikan di pondok, terkait anak-anaknya atau putra-putrinya yang membuat suasana panas dan memprovokasi orang lain. Begitu juga dalam dunia dakwah. Berapa banyak yang sudah kita alami dan kita lihat secara langsung sejumlah khilaf dan perpecahan di beberapa tempat atau di beberapa daerah. Ternyata di situ banyak peran istri, banyak peran ummahat yang semakin membuat suasana panas, permusuhan semakin menjadi. Oleh karena itu, berbicara tentang peran istri dalam dakwah dan juga tarbiyah, seperti yang telah disebutkan, itu harus diperjuangkan dan diupayakan. Kaum muslimah yang hadir, semoga Allah melindungi kalian. Kemudian yang terakhir adalah peran seorang istri dalam dakwah dan tarbiyah, kaitannya dengan lingkungan. Tentu sebagian anti ada yang hidup dan tinggal atau berdomisili di lingkungan masyarakat. Maka berbuatlah kalian ini untuk dakwah. Dengan apa berbuat untuk dakwah? Dengan cara bertetangga yang baik, cara bertetangga yang terbimbing oleh syariat, di mana syariat Islam sangat-sangat menekankan terkait al-ihsan ilal jar, berbuat baik kepada tetangga. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah hadisnya mengingatkan hal ini. Antara lain beliau berkata, "La yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Tidak pernah berhenti Jibril, senantiasa Jibril mengingatkan aku terkait hak dan posisi tetangga. Sampai-sampai karena seringnya itu, aku mengira tetangga juga punya hak menerima harta waris. Begitu Jibril mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tetangga. Bagaimana kalau seandainya tidak hanya sekedar urusan hidup bertetangga, keberadaan anti dan anti berdomisili di sekitar mereka juga punya peran dan besar kaitannya dengan dakwah. Kalau tadi hadis yang saya sampaikan sifatnya umum, berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Lalu bagaimana ketika hal itu juga erat kaitannya dengan nama baik dakwah? Lebih dituntut lagi. Jangan sampai ada tindakan kita, perbuatan kita, ucapan kita yang mengganggu tetangga dan membuat mereka tidak nyaman. An-Nabi alaihi salatu wassalam juga mengatakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Qulna man ya Rasulullah? Qala man lam ya'man jaruhu bawa iqahu. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Dan demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Gangguan dengan segala bentuk. Ingatkan suami juga untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Mau merenovasi bangunan, silahkan, itu hak. Tapi tempuh cara yang baik. Pertama, memohon izin, ya, permisi, ada upaya informasi kepada tetangga kanan, kiri, depan, belakang. Nah, khawatir saat renovasi suara tukang yang bekerja atau alat-alat yang digunakan mengganggu tetangga, mengganggu bayinya yang sedang tidur, mengganggu orang tua tetangga yang sedang sakit keras, maka memohon maaf, meminta memberitahulah setidaknya. Kemudian, misal lain dalam parkir mobil, ya, atau dalam bangunan. Misalkan kembali kepada masalah bangunan, jangan sembarangan kita membuat desain, ya, hanya memikirkan kebutuhan kita tanpa kita mempertimbangkan kemungkinan tetangga merasa tidak nyaman. Nah, jadi ini penting. Di luar urusan itu, misalkan tadi meletakkan kendaraan atau memarkir mobil dan sepeda motor kita, jangan sampai mengganggu mereka. Kaitannya dengan anak-anak kita, ya, jangan sampai mengganggu apalagi melukai anak-anak tetangga. Seringlah kita yang memulai meminta maaf kepada tetangga. Begitu juga Rasul alaihi salatu wassalam menghimbau untuk kita sering-sering memberikan hadiah atau boleh kadang terkadang sedekah buat tetangga kanan, kiri, depan maupun belakang. Walaupun tetangga kita non-muslim, walaupun tetangga kita barakallahu fikum beragama yang berbeda dengan kita, tetap namanya tetangga punya hak dari kita dan tidak boleh diganggu. Ini akan membawa kebaikan buat dakwah. Ternyata itu wanita-wanita berjilbab atau bercadar, ya, orangnya baik-baik, ya. Itu tetangga yang berjenggot dan berjubah, ternyata akhlak dan budi pekertinya juga bagus. Santun terhadap tetangga, peduli terhadap tetangga, tidak menyakiti tetangga. Ini sudah nilai positif buat dakwah. Bisa saja menjadi sebab dia senang kepada sunnah. Bisa saja menjadi sebab dia ingin mendidikkan putra-putrinya di tempat pendidikan ahli sunnah. Bukan karena mendengar muhadharah atau hadir dalam ceramah atau membaca artikel, tidak. Tidak lain disebabkan oleh tetangganya yang baik, tetangga wanita bercadar yang budi pekertinya baik, santun, hikmah, tutur katanya juga demikian. Ini juga peran seorang istri dalam dunia dakwah dan tarbiyah. Begitu juga di lingkungan di mana tempat pendidikan kita atau lembaga pendidikan kita berdomisili. Kita harus sering-sering secara terhitung dan terbimbing melakukan beberapa langkah terobosan berbuat baik kepada tetangga. Nah, demikian beberapa poin yang ana rasa penting untuk disampaikan dalam muhadharah terakhir di siang hari ini. Semoga yang sedikit ini melengkapi apa yang disampaikan beberapa hari kajian di kota bau-bau. Semoga Allah menjaga semuanya, Allah menjaga ahli sunnah, keluarga dan rumah tangga mereka, Allah menjaga putra-putri ahli sunnah untuk menjadi salihin dan salihat, bermanfaat untuk kedua orang tuanya, bermanfaat untuk kaum muslimin secara umum. Amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.